Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmadu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Adana Allah wa iyyakum minan nar. Masih kita membahas An-Naqid al-Khamis, ya, pembatal Islam yang kelima, ya, itu man abghada syai'an, barang siapa yang dia itu membenci sedikit saja mimma ja'a bi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dari apa yang datang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, walau amila bihi, sekalipun dia mengamalkan, ya, tuntunan tersebut, tetap dia teranggap kafara, ya, menjadi kufur, ya, disebabkan ada yang dia benci dari salah satu syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kemarin sudah membahas, ya, sedikit tentang makna kata syai'an. Nah, kita sambung, ya, penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan rahimahullah taala. Fal wajib 'alal muslim ayyattaqiyallah. Maka wajib atas seorang muslim untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Wala yudahin al-kafara wal-yahud wal-nasara. Jangan sekali-kali bersikap lembut terhadap orang kafir, orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Wala yudahinuhum fi dinillahi azza wa jalla. Jadi jangan bersikap lembeknya terhadap agama Allah azza wa jalla, terhadap mereka. Waddu law tudhinu fayudhinun. Karena Allah sendiri mengatakan dalam ayatnya, jadi mereka itu menginginkan agar kalian itu bersikap lembut terhadap mereka, bertoleransi terhadap mereka, niscaya mereka akan lembut. Qala ta'ala apa bihadzal hadits antum mulhinun? Apakah dengan Al-Qur'an yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kalian meremehkannya? La tajuz al-mudahana fi dinillah. Maka jangan sekali-kali meremehkan terhadap agama Allah. Amma annana nata'amal ma'al yahud wa nasara wal kufar. Adapun bahwasanya kita bermuamalah dengan orang-orang Yahudi, Nasrani atau orang kafir, itu bimujib ma ja fil kitab was sunnah, itu sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Al-Qur'an sunnah. Adapun terhadap agama tidak demikian. Ini berkaitan dengan muamalah, itu diperbolehkan. Adapun kita bertoleransi dalam agama, maka tidak diperbolehkan. Fahada haqqun. Amma annana nusawihim bil muslimin, fahada batil. Adapun bahwasanya apabila kita menyamakan mereka dengan kaum muslimin, maka ini perkara yang batil, tidak diperbolehkan. Karena jelas di dalam ayatnya, qala ta'ala la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan penduduk neraka itu tidak akan sama dengan penduduk surga. Ashabul jannati humul faizun, karena penduduk surga itu mereka akan mendapatkan keberuntungan. Wa qala ta'ala am hasibal ladina ijtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladina amanu wa 'amilus salihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Atau apakah sama persangkaan, apakah persangkaan orang-orang yang mereka melakukan kejelekan, melakukan kejahatan, itu kami menjadikan mereka sama seperti orang-orang yang mengamalkan amalan soleh, atau mereka orang yang beriman dan mengamalkan amalan soleh, sehingga sawa amahyahum, kehidupan mereka dan juga kematian setelahnya itu dianggap sama. Sa'ama yahkumun, sungguh sangat jelek terhadap apa yang mereka putuskan. Jadi tidak akan sama antara orang kafir, orang Yahudi wa Nasara dengan kaum muslimin, mereka tidak akan sama. Karena mereka ashabun nar wal muslimun ashabul jannah. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihat kal mufsidina fil ard? Ataukah kami menjadikan orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, yang berbuat kebaikan, seperti orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Am naj'alul muttaqina kal fujjar? Atau menjadikan orang-orang yang bertakwa seperti orang-orang yang fajir, yang melakukan kemaksiatan, kerusakan di muka bumi? Tentu tidak akan sama. Maka di sini menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir dengan orang muslim kedudukannya tidak akan sama, terutama dalam din. Jadi fala yajuz hada abadan, tidak boleh kita menyamakan orang kafir dengan orang muslim. Agama mereka itu sama, mereka juga mengajarkan kebaikan. Nah, ini tidak diperbolehkan. La yusawi bainal kufar wal muslimin fala yajuz abada. Fala yajuz hada abada, jadi tidak boleh selama-lamanya. Fallahu jalla wa ala anzal Quran. Di sini Allah menurunkan Al-Quran dalam rangka apa? Bil farq bainal mu'min wal kafir, untuk membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Sawa'un kana wathaniyan aw dahriyan aw nasraniyan aw yahudiyan. Segala bentuk firqah, ya, kelompok yang di situ terjatuh kepada al-kafarah, baik itu yang penyembah berhala, ataupun juga Nasrani atau Yahudi atau yang lainnya. Fayajib an nanzil annas manazilam, maka wajib untuk mendudukkan manusia itu sesuai dengan kedudukannya. Wala ta'khudhuna billahi law matala'im, dan tepinya orang-orang yang mereka itu mencela tidak bisa melakukan suatu kejelekan terhadap kita, karena Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Wala syakka anna mahabbah Al-Qur'an wa mahabbah As-Sunnah hiya al-iman, maka tidak diragukan lagi bahwasanya kecintaan terhadap Al-Qur'an, kecintaan terhadap As-Sunnah itu termasuk keimanan. Jadi jangan khawatir apabila kita kokoh di atas Al-Quran wa Sunnah, menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Ar-Rasul, menjauhi segala bentuk larangan dari Allah dan Rasulnya, tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaganya, karena ini adalah bentuk keimanan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan apa? Keamanan, akan dijamin oleh Allah, dan Allah juga akan berikan petunjuk. Wala yaj'alullahu lil kafirin as-sabila, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan sedikit pun celah untuk menghancurkan kaum muslimin, apabila kaum muslimin tadi benar-benar mereka itu berpegang teguh dengan Al-Qur'an was-sunnah. Adapun kalau mereka itu banyak bermaksiat, tentu akan mudah dihancurkan oleh orang-orang kafir. Dan sebaliknya, kalau mereka itu benar keislamannya, keimanannya kepada Allah, menjalankan perintah Allah, hanya beribadah kepada Allah semata, menjauhi segala bentuk tagut, tidak menyembah kepada selain Allah, tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaganya, tidak akan dihancurkan oleh orang-orang kafir. Kana rajulun fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi radhiyallahu anhu. Dikisahkan ada seseorang yang ketika di zaman Nabi sallallahu beliau salat. Wa kana yaqra fi kulli raq'ah. Salat bersama sahabat yang lain. Dia salat, kemudian pada setiap rakaatnya itu selalu membaca surat Al-Ikhlas. Jadi sahabat ini ketika dia sholat itu selalu dimasukkan apa, surat Al-Ikhlas. Pada karuda nikalin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diantara para sahabat itu ada yang melaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan hal tersebut. Ada seorang yang dia itu sholat itu selalu bacanya surat Al-Ikhlas. Fasa'alahu an dalik, kemudian Rasul SAW menanyakan, kenapa engkau selalu membaca surat Al-Ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala li anna sifatur rahman. Lalu sahabat tersebut menjawab, karena di sana ada sifat Ar-Rahman. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan saya mencintai, suka dengan membaca surat ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu terhadap surat ini menjadikan engkau masuk ke dalam surga. Karena senang dengan surat tersebutnya, karena di sana ada sifat Ar-Rahman, sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kecintaan dia terhadap Al-Quran tersebut menjadikan dia apa? Masuk ke dalam surga. Wa fi riwayatin akhbiruhu anna Allah yuhibbu. Bahkan di riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kabarkan kepada dia annallaha yuhibbu, bahwasanya Allah mencintainya. Bayangkan apabila seseorang itu senang dengan satu surat saja, itu sudah menunjukkan dia itu bisa masuk ke dalam surga, bahkan Allah mencintainya. Kalau Allah sudah mencintai, tentunya akan mudah bagi dia untuk masuk ke dalam surga, untuk menjalankan amalan soleh, ataupun mudah untuk menjauhi segala bentuk larangan Allah. Jadi falladhi yajib, falladhi yuhibbul Qur'an fihi iman. Dan orang yang mencintai Al-Quran, kita senang baca Al-Quran setiap harinya, atau siapa saja senang membaca, menghafal, ini adalah satu bentuk keimanan. Fihi iman, ada di dalam dirinya ada keimanan. Wahada yudakhiluhu al-jannah, dan ini pula yang bisa memasukkan dia ke dalam surga. Walladhi yakra al-Quran aw sunnah, dan sebaliknya orang-orang yang tidak senang membaca Al-Quran, bahkan mungkin tidak pernah memegang mushaf Al-Quran, atau tidak membacanya, atau bahkan tidak senang dengan as-sunnah, li'annahu yukhalif syai'an min hawa, bisa jadi as-sunnah ataupun Al-Quran tersebut itu menyelisih apa? Hawa nafsunya. Mungkin ada yang berbeda dengan hawa nafsunya, dia tidak senang dengan ayat tersebut atau dengan hadis yang dibacakan, maka fa'innahu yuhbitu amal, bisa jadi nanti amalannya akan terhapus. Wa in kana la yatakallam, sekalipun dia tidak sampai terucap ketidaksenangannya, kebenciannya itu tidak terucap, namun dia hanya di dalam hati saja, itu sudah yuhbit amal, itu bisa menghancurkan, menghapuskan amalannya. Fa kaifa idza takallam wa ankara, lalu bagaimana dengan orang yang dia itu berbicara ya, mengingkari ya, apalagi mengajak orang lain untuk membenci dari syariat Allah, yaitu dari Al-Quran ataupun As-Sunnah, tentunya ini fal amru asyad, maka perkara tersebut lebih jelek lagi. Wa kadzalika alladhi yaqra' al-kitab was-sunnah li'annahuma yukhalifani madhhabu aw madhhab man yaqtadi bihi, demikian juga orang yang membaca al-kitab was-sunnah, itu Al-Quran dan Sunnah, mungkin bisa jadi ajaran dari Al-Quran was-sunnah itu menyelisih madhabnya, atau madhab man yaqtadi bihi, orang yang mengikutinya. Bahwa yaqra an tudkaru ad-dalil min al-kitab sunnah, dan dia juga tidak senang atau membenci apabila dibacakan tudkar lahu ad-dalil, dibacakan kepadanya itu ad-dalil, baik itu dari Al-Kitab, itu dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Kenapa dia tidak senang? Li'annahu yukhalif madhhabu, karena bisa jadi yukhalif madhhabahu, menyelisihi madhhabnya. Wa huwa yuhibbu madhhabahu akthar min al-kitab was-sunnah, wa huwa yuhibbu madhhabahu akthar, artinya dia lebih mencintai madhabnya dibandingkan Al-Kitab was-Sunnah. Jadi kecintaannya itu lebih kuat terhadap madhabnya, condong kepada madhabnya itu lebih kuat dibandingkan dalil dari Al-Quran was-Sunnah. Jadi lebih mementingkan pendapat ar-ra'yu dari gurunya, atau mungkin dianya sendiri yang membawakan madhabnya. Maka hal tersebut apabila dia dibacakan ayat Allah ataupun as-sunnah yang menyelisihinya, dia yakrah, tentunya akan membencinya. Fa idza waqati qalbi karahiyah, maka apabila di situ di dalam hatinya sudah ada rasa kebencian, lama jafil kitab as-sunnah terhadap apa yang datang dari Alkitab as-sunnah, fahada dalilun ala adami imanihi, tentunya ini menunjukkan apa, tidak ada keimanan di dalam dirinya. Jadi hati-hati, jadi orang yang dia itu ketika dia mempelajari suatu madhab, kemudian ternyata madhab tersebut menyelisihi dengan apa yang ada di dalam Alkitab as-Sunnah, maka dia seharusnya tidak meneruskan atau tidak memakai atau tidak mengamalkan madhab tersebut. Dia harus meninggalkan madhab tersebut dan mengambil apa yang datang dari Alkitab as-Sunnah yang sahih. Maka apabila dia kecenderungan terhadap madhabnya, sedangkan madhabnya tersebut menyelisihi Alkitab as-Sunnah, ini sudah menunjukkan adam imani, ada adam imani, artinya tidak ada rasa keimanan pada dirinya. Karena bentuk keimanan itu apa? Dia harus meyakini di dalam hatinya bahwasanya Allah yang berhak untuk disembah dan menjauhi segala bentuk sesembahan yang lain, dan juga dia harus meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Dan tentunya orang-orang yang beriman, dia lebih mendahulukan apa? Al-Quran wa sunnah yuqaddimu ala syaih dibandingkan yang lain. Wahada yahbit amr, tentunya ini juga bisa menghapuskan amalannya. Kalau yang tadi, yang sebelumnya, apabila dia membenci dikarenakan mungkin hawa nafsunya itu lebih kuat, dia tidak senang dibacakan dalil yang menyelisih hawa nafsunya. Ini sama, kalau ini madhab, ya dia belajar ya. Dinul Islam ya. Mungkin madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki atau yang lain ya. Namun ternyata di situ di madhab tersebut ada yang menyelisihi dari as-sunnah. Mungkin bisa jadi hadis yang belum sampai kepadanya sehingga dia memakai ar-ra'yu, pemikirannya. Bahkan imam mazhab sendiri apabila di situ ada al-hadis as-sahih, maka pendapatnya itu harus ditinggalkan, dilemparkan saja. Mengambil, maka ambillah apa yang ada dalam al-hadis as-sahih. Li'anna al-mu'min la yuqaddim ala kitabillah wa sunnati rasulih syai'an. Karena seorang mu'min itu tidak boleh dia itu mendahulukan sesuatu dibandingkan Al-Quran wa sunnah. Jadi jangan mendahulukan Al-Kitab wa sunnah terhadap yang lainnya. La yuqaddim alaiha syawah, ataupun juga tidak boleh mendahulukan apa? Syahwatnya, hawa nafsunya, rasa keinginannya terhadap Alkitab wa sunnah. Apabila di situ sudah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah, maka tinggalkan segala bentuk keinginan-keinginan yang lain. Au madhaban au matsbu'an, atau dari madhab atau juga matbu ya, yang diikuti, tentunya lebih mendahulukan Alkitab as-Sunnah. Terkadang orang tertipu dengan apa, madhab yang di situ madhabnya banyak orang memakainya sehingga dianggap bahwasanya kebanyakan orang yang sudah mengamalkan itu dianggap benar ya, karena mayoritas mengamalkan demikian. Namun ternyata setelah diteliti mutala'ah yang kuat, ternyata apa yang mereka amalkan itu tidak sesuai dengan Alkitab wa Sunnah, maka harus ditinggalkan, tidak boleh diikuti lagi. Au masbu'an. Bal yuqadim Alkitab wa Sunnah ala kulli syai'. Jadi Alkitab wa Sunnah itu harus lebih didahulukan dibandingkan kulli syai', segala sesuatu. Wala khalafa syahwatu wa hawahu wa madhhabu wa madhhab man yuqallil, sekalipun itu menyisih syahwatnya, yaitu hawa nafsunya, keinginannya, madhabnya, atau madhab orang yang yuqallidu, yang taklid kepadanya. Al-Muslim la ya'dil bil Quran wa Sunnah syekh. Jadi jangan sekali-kali seorang Muslim itu berpaling ya, dari Al-Quran wa Sunnah. Sedikit saja tidak boleh dia untuk menoleh kepada yang lain. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ajma'a al-muslimuna 'ala anna man istabanat lahu sunnah sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yahillu lahu ay yad'aha liqauli ahadin. Jadi termasuk dari ijma' al-muslimun, kesepakatan kaum muslimin, bahwasanya kalau di situ sudah jelas as-sunnah, sudah jelas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah SAW membawakan hadis, maka la yahillu lahu ay yada'aha liqauli ahad. Jangan sekali-kali berpaling atau meninggalkan hadis tersebut kemudian dia mengambil ucapan seseorang. La yahillu, nah, tidak dihalalkan, tidak diperbolehkan bagi seorang untuk mengambil ucapan seseorang kemudian apa, meninggalkan qaul Rasulullah SAW, ucapan Rasulullah SAW, ataupun sunnah Rasulullah SAW, kaifiyah dan yang lain. Wa yaqul Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhum al-sahaba yushiku an tanzil alaikum hijaratun minas sama. Bahkan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan kepada sahabat yang lainnya radhiyallahu anhu, jadi aku khawatir akan diturunkannya hujan batu dari langit. Kenapa? Aku luqala Rasulullah, ketika aku mengatakan Rasulullah SAW mengatakan demikian, kemudian watakuluna, kalian mengatakan qala Abu Bakrin wa Umar, kalian mengatakan Abu Bakar berkata, Umar berkata, artinya ingin membandingkan antara ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan yang lainnya, sekalipun dengan siapa? Abu Bakar wa Umar, orang yang terbaiknya di antara para sahabat yang lainnya, itu pun tidak diperbolehkan. Yushiku an tanzila alaikum hijarah minas sama. Sampai-sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ya, takutnya akan diturunkannya apa? Hujan batu. Artinya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mengedepankan ucapan yang lainnya dibandingkan ucapan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana taslim qawlu Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma ala qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku ay yanzila bisababihi hijaratan minas sama. Maka apabila ya, ucapan Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhum itu lebih didahulukan dibandingkan ucapan Rasulullah SAW, maka dikhawatirkan akan diturunkannya azab Allah ya, disebabkan ucapan demikian itu hijarah minas sama, itu diturunkannya apa, hujan batu dari langit. Bagaimana bagaimana qaddi madhab fulan au alan, lalu bagaimana dengan orang yang dia itu lebih mendahulukan madhab fulan ataupun madhab alan min sa'irin nas ala kitabillah wa sunnat Rasulullah SAW, tentunya lebih dikhawatirkan, lebih ditakutkan ya, karena ucapan Abu Bakar wa Umar saja itu sudah tidak boleh didahulukan dibandingkan ucapan Rasulullah SAW ya, apalagi ucapan seluruh manusia ala kitab wal sunnah. Tentunya ini lebih asyad perkaranya. Idza khalafat madhhabu aw madhhab syaikhi fa innahu yaqif mawqif al ma'ad wa la yuriduha, nas'alullah al afiyah. Wa yakhsha an yakuna min alladhina qala Allah fihim wa idza tutla 'alayhim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhi alladhina kafaru al munkar. Dan lihatlah apabila engkau bacakan kepada mereka itu ayat-ayat Allah, ayat-ayat kami, tentu engkau akan melihat bagaimana wajah-wajah mereka, orang kafir yang ingin mengingkari ayat-ayat Allah. Li'annam yaghaduna ayatillahi azza. Karena apa? Karena mereka itu membenci ayat-ayat Allah tersebut. Fal khatar syadid fi hadzal bab. Jadi tentunya bab seperti ini, ketika kita membenci apa yang datang dari Ar-Rasul SAW, maka ini adalah Al-Khatir, artinya bahaya sekali, perkara yang asyad, perkara yang besar yang harus dijauhi. Wahada naqid khatar syadid, karena bahayanya sangat besar. Wahada khafiyan fi dhamair wan nufus, bisa jadi ini tersembunyi di dalam jiwa-jiwa manusia. Jadi fa'ala al-muslim ay yatafaqqad nasu ma'a hadha an-naqid bi an la yakuna fi syai' minhu. Jadi wajib bagi seorang muslim untuk menjaga jangan sampai dia terjatuh kepada pembatal Islam yang seperti ini. Bi an la yakuna fi syai'un minhu aw yabghad syai'an mimma jaa bi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam imma li mukhalafatihi li syahwati nafsi aw mukhalafati madhhabi aw mukhalafati hisbihi aw imami fa hada ala khatrin adzim. Ataupun dia membenci sedikit saja dari apa yang datang dari tuntunan Ar-Rasul SAW, apakah itu tuntunannya itu menyelisihi syahwatnya ataupun menyelisihi madhabnya atau menyelisih kelompoknya atau imamnya, maka ini khatrun azim. Yushiku antanzila alaikum hijarata minas sama. Jadi dikhawatirkan akan turunnya hujan batu dari langit. Iyadan billah. Maka wajib bagi seorang muslim ayyattaqillahu azza wajal, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dan juga menjaga agamanya, jangan bersikap lembek terhadap agama ini sehingga mudah untuk bertoleransi dengan agama-agama yang lain, yaitu yang agama kafarah ataupun al-yahud wa nasara, yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima agama selain Islam. Wa may yabdaghir al-islam adin falyaqbal minhu wa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerimanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga diri-diri kita agar senantiasa kokoh di atas Alkitab wa Sunnah, dan lebih mementingkan Alkitab wa Sunnah dibandingkan kepentingan pribadi yang bisa menyelisih Alkitab wa Sunnah. Wallahu ta'ala misawab naktafi wa ta'ala subhanahu wa ta'ala bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.